Desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku datang, sekedar cinta, pengorbanan cinta.